Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para masyayikh, para sesepuh ingkang sangat kula hormati, para jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula so panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing mriki acara kangge nderek-nderekaken pengaosan kitab Hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ingkang kepungkur kula kali panjenengan sampun diaturake mbok bilih, sebetulnya Allah itu tidak ada yang menghalangi, hanya kita saja yang terhalang. Salajengi, sebetulnya apa yang menjadi penghalang itu apa? Monggo kita nderekaken pengaosan salajengi kitab Hikam nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Ukhruj birriyadati wal mujahadati min awsafi basyariyati kal madhmumati. Ukhruj matuwasiro birriyadati kelawan riyadhah, kelawan latihan, wal mujahadati lan mujahadah, lan nemen-nemeni min awsafi basyariyati ka saking piro-piro sifat kemanusiaane siro. Al-madhmumati kang den wodo opo awsof, sawaun iku podo kanat ono uta ono to utawi ono opo tilkal awsofu mengkono-mengkono biro-biro sifat zohirotan iku kang pertelo, au batinatan uto kang samar. Wahya utawi zohiro alko imatu iku sifat kang jumeneng bil jawarihi kelawan piro-piro anggota kagibatin kaya ngerasani wong liya, wanamimatin lan adu-adu, wakotlin lan mateni, wasalabin lan ngerampas utawa ngerampok utawa ngerusak. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan teng Kiai Musonib dikongkon metu saking lingkaran sifat kemanusiaan. Napa kok ngoten nggih? Sebab asline menungso niku elek. Menungso niku bedhitete elek, sedaya ngoten. Kalau tidak berlatih untuk keluar dari sifat kemanusiaan, maka dia akan selama-lamanya menjadi orang yang jelek. Lek mboten berusaha dengan sekuat tenaga, dia mboten akan mampu, tidak akan mampu keluar dari sifat kemanusiaan yang jelek niku. Jadi untuk keluar dari sifat kemanusiaan, jalannya nomor setunggal birriyadhah, kelawan latihan, wal mujahadah lan nemen-nemeni. Maknane nemen-nemeni iki menyangkut nemen-nemeni zahir nggih, nemen-nemeni batin ya nggih. Jaluk nang Gusti Allah sing temenan, dilatih. Ojo dijarno sampean ditemplei sifat-sifat kemanusiaan dengan kerasan ono di sampean. Napa sifat kemanusiaan niku? Sifat kemanusiaan niku sing dikongkon tinggal niku al-madhmumah sing den wodo. Jadi sifatnya manungsa niku wonten sing diwodo. Sifat asline niku sawaun kana tilkal ausof zahiratan, wonten sing sifat niku zahir. Contone inggih menika sifat yang dilakukan oleh anggota zahir. Contone kaya adu-adu. Adu-adu mencari muka, barang niki kelakuane anggota zahir niki. Koyok-koyok ndak diarani menungso, lek menungso niku ndak seneng adu-adu. Gunem teko kidul diling alor. Gunem teko lor diling ulon. Teko kulon diling etan. Konco-konco sing tingkatane ana ndek kantor, biasane niku kepingin nyedek nang kepolo. Jarene sing sitok ne si A elek. Jare si A sing B sing elek. Kedua-duanya niki ngelek-ngelek no koncone nang kepolo sing tujuane awake supaya bisa munggah pangkate. Lu sifat koyo ngeten niki pancene pelokan teko kula kali panjenengan sedaya, sifat manusia yang asli. Adu-adu. Ndelok koncone tukaran seneng. Ndelok koncone bengkerengan seneng. Konco-konco sing biasane ndak patek nganggo ilmu ana dulure dipateni wong. Nang tangga-tanggane diece-ece, alah kon ojo sombong-sombong, kon bapakmu dipateni wong kon durung bales iku. Ojo kek melakek kake. Mon beken lakar aroma salakek waruh sematen bapan ki gena. Lek panjane kon ngrasa lanang kok lho, dulur sing mateni bapakmu sik jumleger iku patenono. Lek kon wedi ojo celonoan kon sewek anae. Berarti kon iku dudu wong lanang. Walor ngidul ngowos lek guneman sak karepe dhewe. Kaya wong lanang dhewenan, bapakne dipateni wong ndak gelem bales. Ini adalah sifatnya adu-adu yang dilakukan oleh mulut. Duduk menungso lek ndak duwe sifat kaya ngeten iki. Lho sifat-sifat seperti ini yang disuruh buang jauh-jauh oleh Kiai Musonib. Sifat adu-adu. Wonten tiyang niku sing kadang-kadang watake kaya ngoten niku lho, sifat ngeten iki lek mboten dilatih untuk dihilangkan, selama-lamanya akan berkembang dengan baik ada di dalam hati kita. Wonten dek sifat kula kali panjenengan akan berkembang biak dengan baik. Lek mboten dilatih dibuang. Kakibatin rasan-rasan, waduh. Rasan-rasan iku enak, nemen segere, ngelek-ngelek no wong nu aduh, enak nemen. Ndak kroso apa maneh kadek disuguhi wedang kopi. Dikai rokok, sak desa dirasani dadi niku. Wakotlin mateni, kepingin mateni wong lek awak tebak pegel. Panas-panas ana wong nyala kadek nyekel ading, wah. Tepak, Bun. Enak nyekel ading nyekel pentung tak patene nene aku. Patene iki sing kok. Gendim mak, Bun, patene. Niku sifate menungso, wasalabin lan ngerampas. Menungso niku senengane ngerampas barangi wong liya. Lek barangi dhewe disingitno, lek barangi wong liya dijaluk, niku menungso. Sifat-sifat sing koyo ngeten niki kula kali panjenengan harus menjauhinya. Caranya menjauhi birriyadhati wal mujahadah. Kelawan riyadhah latihan. Sing biasae seneng rasan-rasanan ndek gerdu ambek rokok-rokokan. Kate ninggalno lunggu-lunggu ndek gerdu ndak iso lunggu ndek gerdu. Tapi lek ono wong rasan-rasan nyingkir ganditi. Nyegah koncone ojo rasan-rasan ndak ilok. Ndak iso. Nyegah koncone ojo rasan-rasan ndak iso, akhire awake ngedohi lunggune ngale ganditi. Latihan. Awake biasae niku dengki nang wong. Dilatih dibuang, adu-adu, cangkem niki biasa ngomong ndak karu-karuan. Cangkem niki biasa ngomong ngalor ngidul, ndak ngrasakno nang perasaane wong. Sing lor ditu karo sing kidul ditu karo sing wetan. Niki dilatih agar supaya hilang. Dan pada malam hari atau setelahnya sholat fardu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal ghibah wan namimah wal qatli wassalab wa jami'is sayyiat. Jaluk tolong nang Gusti Allah supaya ditono saking sifat-sifat menungso sing elek. Niki sifat sing cara zahir, sifat-sifat manusia yang biasanya dilakukan oleh anggota zahir. Au batinatin utawa sifat sing bangsa batin. Contohnya sing bangsa batin wahya al-qa'imat wahya utawi batina. Al-qa'imatu iku sifat kang jumeneng lek maknane arek-arek sekolah ngeten. Wahya utai al-batina al iku sifat qa'imatu kang jumeneng opo al bil kolbi ing dalem ati. Contohnya kaki brin koyok gumedi wa ujbin lan sifat ngapi akan awa idewi waria inlan kepingin dialem wong waria inlan pamer wasum atin lan kepingin dialem wong lio wahidin lan unek unek wahasadin lan dengki wahubi jahin lan demen pangkat wamalin lan demen bondo ila ghairi dzalika maring liyane mengkunu-mengkunu kabeh. Ana sifate menungso niku sing batin. Lah niki. Sifat batin ini orang lain tidak bisa menilai. Yang bisa menilai dengan sifat batin adalah manusia itu sendiri. Nggih menungso iku dhewe. Napa sifat sing bangsa batin contone kaya sombong. Manusia enggak akan bisa menilai orang lain adalah sombong. Karena apa? Karena sombong itu letaknya di dalam hati. Ojo gampang-gampang sampean nilai wong iku sombong. Wong barangan sombong iku duduk mergo teko pakaian. Sombong itu bukan mergo krono keindahan tubuhnya, bukan karena kebagusan bajunya, bukan karena ketinggian dan kebanyakan hartanya. Sombong niku ono di ati. Wah, olae sing duwe sepeda motor anyar ndak nyopo sombong. Lu ngarani ngomong ngoten niku ndak oleh. Lah panggenane sombong niku ono ning jero ati. Lu sing weru tentang sombong kali mboten niku menungso. Biasanya manusia itu kalau sombong, sombongnya terletak di dalam hati. Itu kadang-kadang terucap oleh mulutnya. Ah, wong barangan karo arek iku, itu piro dunyo katene nglawan aku. Lah, niku sombong jenenge. Meremehkan orang lain itu namanya sombong. Menganggap orang lain ada di bawah kemampuan dan tingkatannya niku jenenge sombong. Man tayakkana anna ghairahu dunahu fahuwa mutakabbirun. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa orang yang lain itu ada di bawah pangkatnya, maka dia terbilang orang yang sombong. Yo, sifat sombong ini kudu diilangi. Koyok-koyok ndak ana wong pinter sak liyane awake. Koyok-koyok ndak ana wong ganteng sak liyane awake. Koyok-koyok ndak ana wong pangkat sak liyane awake. Halal yang berkenaan dengan dirinya sendiri dilakukan dengan semaunya. Bener panjane ikmal masyita fa innaka mayitun kelakono ismasyita fa innaka mayitun wa ahbib masyita fa innaka mufarik. Bener panjane menungso niku wonten ndek donya niki urip dikongkon sak karepe nang Gusti Allah. Golek donya kongkon sak beke, tapi ingat katanya Allah, dunia yang kamu cari itu akan kamu tinggalkan. Wa'mal masyita, dan berbuatlah sesuatu dengan kehendakmu. Ngelakonono opo wahai sakarepmu. Fa innaka majziyun bihi. Tapi kamu harus sadar bahwa semua perbuatanmu itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti wong sombong niku ya panjen teko jero ati. Lu sifat sombong niki kudu dibuang. Krono sifat sombong ana ning jero ati. Carane ngilangi nggih kudu nglatih hati. Duh. Awak iki kok ngene. Duh, ati iki kok ngene. Wajibin nganggep awake dhewe paling apik. Mboten kadek ngremeni wong, tapi awake dhewe diapik-apikno niku jenenge ujub. Lek sombong, orang lain dianggap ada di bawahnya. Lek ujub, awake dhewe diapik-apikno niku ujub. Padha-padha ndak oleh. Lek ujub niku ngapik-ngapik no awake dhewe. Lek sombong, orang lain dianggap ada di bawah tingkatannya. Wariain kepingin dialem menungso. de'e mboten sedekah lek ndak ana pamrine. Niku jenenge riya. Sembayang mboten khusyuk lek ndak ana wong liya. Lek ana wong liya sembayange khusyuk. De'e nang Mekah kepingin diceluk kaji. De'e sedekah kepingin diarani wong loman. De'e ahli ibadah dibanteri supaya diarani wong khusyuk. Niku kabeh riya, penyakit hati niku. Krono-krono tujuan sing model-model kaya ngeten wonten ndek njero ati niku kudu dibuang. Aku tak cakangi ngaji kah pung-pung ono bos. Apa? Ya pangkate dik nang munggah. Riak niku jenenge. Ndek njero ati panggenane. Aku duwe tangga, biyen apik nang aku. Saiki elek nang aku, temen ndak tak sapa. Awas ya mari ngono ya delok ya. Lek aku duwe rezeki, wong liya tak kei arek iku tok ndak tak kei. Sombong jenenge. Ngendelno apa sing dimiliki. Wonten bahasa kadang-kadang kanca niku keliru cara mengartikan. Politik adalah tidak kenal hukum. Omongan iki aja diterusno, seakan sampean. Monggo berpolitik etikanya jenengan damel. Seakan sampean besok nanti akhirat sampean bakal oleh azab saking Gusti Allah kalau kita nanti menghalalkan segala cara. Ya saya nek sombong niku wong sing duwe ndel-ndelan. Napa ndel-ndelane? Yo krana awake kuat, mapan, pincer, pencak, pinter kungfu, sombong. Wong liya diremehno kabeh. Wong liya direken ana dene isore kabeh. Sombong. Ana sing mergo sugih, aduh. Aku ndak katene nyopo nang arek iku. Sampai bongko katene nyopo. Kono, aku ndak katene butuh. Aku kurang apa montor akeh, donya bek, omah bek. Awas kan, sombong. Pangkat bisa jadi sing nyekel aku ndek donya iki aku, sing nyekel donya iki aku. Tongkat ana ndek tanganku. Sapa-sapa sing nyala-nyala aku, awas mari ngono. Sombong niku jenenge. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, unek-unek hasud barang. Aduh. Delok wong liya enak, lara weteng. Koyok ndak seneng ngoten lho, delok wong enak niku ndak seneng. Delok koncone munggah pangkate pegel. Delok koncone iso gawe gubuk kesel. Pegel. Ndelok kancane kuat tuku sawah, pegel. Niku jenenge hasud. Tamanni zawali ni'matil ghair, mengharap-harapkan hilangnya kenikmatan orang lain, niku jenenge hasud. Ana wong soge kemalingan, salah ndak melok bela sungkowo, matur syukur alhamdulillah. Matek kon. Biyen niku musuhku ana ndek kantor iku. Biyen musuh politikku iku. Sainganku ben. Aja ngoten. Saingan-saingan tapi sifat kita yang berupa hasud harus kita jauhi karena ini adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasud digowo sampai sak matek, koncane matek kuapok kon. Matek kon. Panjene wis rundak sehat awake sik rebutan ae. Mandar ndang bongko. Aja ngoten ndak ilo. Panjenengan rebutan-rebutan monggo, cekir-cekiran monggo, sing apik carane cekir-cekiran, Cak. Krana napa kula kok ngomongiten? Manusia itu dekat sekali dengan sifat-sifat kejelekannya. Sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah. Niku cedhek nemen nang menungso niku. Seneng pangkat menungso niku. Tak ana wong ndak seneng pangkat, Pak. Kabeh menungso niku seneng pangkat. Lek ana wong siji ngarani wong liya seneng pangkat mergo pancene awake ya seneng pangkat. Aku ndak ambisi, goro. Wong ngomong ndak ambisi niku goro. Kabeh menungso niku kepengin pangkat, kepengin pangkat, kepengin sugih sedaya. Kecuali wong sing iso nata atine. Nek tiyang niku iso nata atine mboten. Insyaallah mboten. Masih yo kepingin direm. Tapi untuk kemilikan terhadap sifat ingin pangkat niku mesti wonten sekabehane menungso. Wah, mesti ini wong ambisi cek nemen nih. Wong sing ngomong ngoten niku ya asline ya kepengin pisan lho, Pak. Saking durung duwe kesempatan. Waduh, polahe sing dadi Pak Camat ndak tahu nyopo nang aku. Umpama awake dadi Pak Camat pisan ya mungkin koyok niku. Melongkop-melongkop sing kepengin dadi bupati mamane sampe nyogok ngalor ngidul kancane dikai duit kabeh. Umpama awake nyalon bupati ya mungkin koyok niku. Padha menungso niku ndak ana sing kena pilih. Kecuali wong sing angsal pitutu saking ngarsane Gusti Allah. Tanpa terkecuali. Yo, po kiai-kiai saiki kok moro nang pemerintah. Ngalor ngidul ngerakup duit. Sing ngomong ngoten niku mulai awake ndak kaumanan. Lek awake kaumanan meneng. Nun sewu tanpa penilaian salah satu, semua orang niku aslinya sifatnya sama. Kecuali tiang sing saged merangi awake dhewe. Sing saged merangi nafsune dhewe. Menak lek dadi tokoh masyarakat iku iso ngalor ngidul ngedol menungso, ngedol santri. Lek santrine akeh oleh duwe akeh, jarine tiang sing ndak duwe santri. Ngomong ngoten. Lu andai kata wong sing ngomong niku duwe santri mungkin bisa jadi pikirane nggih koyo ngoten. Kecuali lek dhek niku iso nyetir atine, dibuat sifat kemanusiaane. Sedaya menungso niku kaelekane padha kabeh. Kecuali tiang niku lek saged nyetir atine kelawan ilmu-ilmu yang dianjurkan untuk dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenenge ilmu agama. Markane Allah dawuh yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang diangkat derajatnya adalah satu, orang yang beriman kepada Allah, yang kedua orang yang punya ilmu. Jadi kula mbek sampean koreksi diri ae, ndak kadek ngreken wong wis, sak niki macem-macem omongi tiyang niki. Luwe-luwe mendekati pilkada. Aduh, hati-hati nggih. Kula mbek sampean ojo sampe ngrasani wong. Nek ngrasani wong sampean mikir kapan aku sing kate nyaluk sepuro. Sampean ndak ndukung nang aku mulai musuh bebuyutan mulai cilik. Oke lah, masih sampean ndak ndukung tapi ojo ngrasani. Salah wis sampean ndak nyopo sik katene ngrasani. Kapan sing kate njaluk sepuro sampean? Kalau kita toto-toto menungso duwe elek kabeh menungso padha enggak ada sifat eleke. Kalau kita mengklaim bahwa kawan kita, dukungan kita, orang yang kita dukung adalah orang yang terbaik, punya kebaikan, ingat orang yang tidak kita dukung juga punya kebaikan. Orang yang tidak kita dukung juga punya kelebihan. Kalau musuh kita, pamane sampean dukung A, konco sampean dukung B. Jari sing dukung A, B elek. Jari sing dukung B, sing A sing elek. Kenapa kok bisa demikian? Karena manusia. Sing A nggih enggak ada sifat elek, sing B ya padha duwe sifat eleke. Ketentuane kabeh iku apa jari Gusti Allah? Ana sing donga mandar muga sing apik sing dadi. Mandar muga sing apik sing dadi. Sing donga kiai. Bareng ana sing dadi bleng dadi temenan berarti iku sing apik ndak mesti. Iku maslahate ndak mesti kabeh apa jare Gusti Allah. Sing penting kula kali panjenengan njaluk. Donga nang Gusti Allah mari wis. Nah, lek kula kali panjenengan sadar bahwa manusia itu punya sifat yang jelek juga punya sifat yang baik. Maka kita akan bisa berhati-hati menilai seseorang. Kulo kali panjenengan iso ngati-ngati nilai wong. Masih ya wis musuh, masih ya wis saingan-saingan dagang pamane. Podo dagang besi tuae, podo dagang monele, podo dagang aluminium. Cari sing situ aja tuku aluminium nang iko lek nimbang nakal iko. Sangang on diwara sak kilo lah saiki sak kintal lah. Diwara sangang puluh kan 10 kilo sing ndak anu. Nek aku ndak. Munindak niku mulai ndak ketemon. Lek ketemon akhirnya ya podo. Wong sing boten ngeten iki lho, hanya orang yang punya ilmu dan ilmunya diamalkan iso. Lek ilmune ndak digawe kula yakin menungso niku sami sedoyo total blek podo kabeh. Dadi mila kula ngajak ayo wis ojo ngelek-ngelekno wong, tobat ae nang Gusti Allah. maca istighfar nang Gusti Allah. Nuwun sewu, kula ngomong eten iki yo ndak kaapien, masih kula yo doyan rasan-rasan. Wong kula yo menungso padha karo sampean, mangani yo padha segone, lek ngising yo padha konoane. Akale yo padha duwe keras, padha duwe sabar, tapi lek belajar ngerem titik-titik, nopo eleke wong belajar. Wah, lek ngomong ge enake, lek ndak enak mosok iso ngomong. Kembali datang Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi semua sifat-sifat kemanusiaan yang jelek. Sing elek. Napa mboten nonton sifate menungso sing sae? Lho ya wonten. Sifate menungso niku nggih wonten sing sae. Walamma kanat arikalane ono apa ausaful basyariyati piro-piro sifate menungso. Syamilatan iku kang empuk mengko. Lil ausofi maring biro-biro sifat al-mahmudati kang den wodo kato ati koyak dene to'at wal imanilan iman wahyau tay ausof iku koyru muradatin ora den karpaken abdalah mongkong kaya badal sawena musonib minah saking ausof kaulahu nyat ing dawu nimsem angkul liwaswin saking saben-saben sifat munakidin kang melayani melawani li ubudiyati kamaring sifat dadi kaulane siro litakuna drapun ono siro linida il hakimaring pengundangi Allah Allah kang hak mujiban iku kang yambadani. Wonten sifat yang menungso sing api wonten kayak dini kepingin ibadah wonten niku lek wis mari ngaji menungso niku lek wis mari ngaji dia akan tahu mana sifat yang baik. Aku tak melok lomba apa sampean? Lomba lari maraton. Engko oleh hadiahin aku tak tukono keramik masjid. Niate tok pun api, tapi yo ndelok lombae. Lek sampean lomba terus si ono pendaftaran. Lan pendaftarane iki digawe tuku hadiahe. Niku jenenge judi cak padha karo tuku togel. Eling-eling tidak semuanya lomba itu halal. Sampean lomba sik bayar, pendaftarane bayar lan hasil pendaftaran iki ditukono hadiah, iku jenenge judi. Jari bahasa Arab ya qimar. Lek lomba ndak kadek opo aku lak lombang, kulek oleh aku lek menang tak gawe ibadah, oleh ganjaran. Ono wong tuku sepeda motor sing anyar. Takoni nang tonggone. Cak, kok tuku sepeda motor anyar, Cak? Iya. Oleh merio yo memulutan. Aku lek mulutan biasa silaturahmi nang omahe dulur-dulur gawe sepeda motor. Sifate menungso sing apik niku. Tuku sepeda motor dia digawe ziarah bagus. Sing elek ya koyok mang niko. Lapo kok tuku sepeda motor sampean? Iya, panas aku. Tonggoku iku wingi ngapik sepeda motor teko tuku. Saiki aku tak ngapik pisan teko tuku. Dimana awake dhewe tok sing iso tuku? Deloken masih aku iso tuku. Sifat menungso sing elek adono iku. Sifat menungso sing boten cocok karo jenenge kawula buaken. Napa perlu niku dibuak supaya sampean niku lek diundang Gusti Allah gati. Peduk-peduk azan muni nang masjid ngejak berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lek sifat kemanusiaannya hilang, maka dia akan cepat-cepat lari menuju datang masjid ngelaksanakan salat berjamaah. Tapi lek sifatnya menungso sik ceket ono di atine, duh. Krungu azan aku sik tak nutukno. Lah. Apa kok nutukno penggaweane? Aku cekne oleh duit. Lek wis oleh duit engko cek ni gagah. Lha mari kan malah ilang niki jeneng. Gagahi. Duduk lek oleh duit digawe ibadah. Lek oleh duit digawe ibadah otomatis karena ada panggilan ibadah mencari uang ditinggalkan kita berjamaah. Wong-wong di kantor. Apa abot di kantor kadang-kadang nek jero sampean sekak iku. Lah pemerintah bayar sampean apa dikongkon bayar wong sekak ngoten lak mboten to. Nah anak gaya ini sampai di kantor. Ketika sampai menang krungu azan, gawe berjamaah di kantor. Wudhu, sholat berjamaah bareng-bareng nang konjong-konjong. Gati nang panggilan Gusti Allah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia bekerja mencari uang, mencari bayaran tujuane kangge sanguni berjamaah. Lelek tiang niku mboten sadar kalau mencari harta ini tujuannya untuk sanguni ibadah, mboten ibadah ditinggal, golek dunyo dibeki. Salate ndak direken, keliru, mestine dia harus berjalan ke barat. Golek sangu, golek duit dikangge lunga nang Jakarta, niki mboten, golek duit dikangge tan. Mboten lepas. Lek uang niku golek duit digawe sangu nang Jakarta, ketika bisnya sudah berangkat dia harus ikut. Mboten kok meneng-meneng ae aku tenang golek duit, kaya apa kon golek duit katene nang Jakarta. Abise berangkat. Awake ndak melok ngenak-ngenak nang golek duit. Kan ndak tutuk sampean. Lek panjenengan tujuane nang Jakarta, golek duit, tinggalan golek duit budal nang Jakarta wong tujuane panjenengan Jakarta. Lah lek tujuane nang liya maning ya berarti ndak tujuan ibadah. Lek tujuan ndak ibadah niku berarti ono bagiane nafsu. Ya tujuane mangiku kepengin enak, kepengin ketok gagal. Lah lek kepengin ketok gagal niku duduk ubudiyah jenenge. Duduk kepengin dadi ibadah, duduk dadi hamba. Tetapi dia akan melangkahi sifat kehambaannya. Ngelamak nang Allah Subhanahu wa taala. Akhire dadi wong sing mboten gati lek ono panggilane saking Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem maturake mandar muga dados manfaat fitin wa dunya wal akhir. Oleh ono bendere nggih saking Gusti Allah, le ono salah nggih saking kula dhewe. Sakmenten akhir kalam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.